Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ قَوْمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan memulai mengkaji, membaca, mempelajari, mengambil pelajaran, mengambil faedah dari risalah baru yang akan kita kaji bersama insyaallah ta'ala, yakni risalah Adabul Isyrah wa Dzikru Suhbah wal Ukhuwah, adab-adab pergaulan, adab-adab dalam bergaul, dalam persahabatan, dan dalam ukhuwah, persaudaraan, yang ditulis oleh Abu Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah. Ighadi fil azani Allah wa iyyakum. Pembahasan Adabul Isyrah, adab-adab dalam bergaul dalam keseharian, sangat berkaitan dengan akhlak orang mukmin. Pergaulan kita, muamalah kita sehari-hari itu sangat berkaitan erat dengan akhlak kita. Kesehariannya seperti apa? Yaitulah akhlak kita. Oleh karenanya, pembahasan Adabul Isyrah itu sangat berkaitan dengan pembahasan makarimul akhlak atau husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kita diperintahkan ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum, dihasung, diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang menunjukkan itu adalah akhlak seorang muslim. Yang menunjukkan itu adalah akhlak seorang mukmin. Baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun berakhlak sesama makhluk. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dengan al-imanu atau at-tasdiq bi khabarihi, membenarkan khabar Allah Jalla wa Ala, mengimaninya, mentaatinya, menunaikan hak-hak Allah dan bersabar atas ujian yang Allah timpakan kepada hamba. Dari hak-hak Allah. Berakhlak kepada makhluk ikhati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita dituntut pula untuk memiliki akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Dengan badlu au kaful adza, menahan gangguan, tidak mengganggu, tidak menyakiti makhluk. Wa badlu nada, dengan membantunya, membantu secara fisik ataupun secara atau hissi ataupun maknawi. Hissi itu yang bisa diindra. Membantu ekonomi, materi atau yang lainnya. Maknawi, kita membantu dengan doa. Badlu nada, membantu saudara kita, membantu makhluk. Dan ditambahkan oleh para ulama kita, wa talaqatul wajh, berikan wajah yang baik, wajah yang ceria kepada saudaramu. Dan ini khatifillah azani Allah wa iyyakum, husnul khuluq ini tidak hanya bermanfaat untuk, atau jangan berpikiran, jangan beranggapan bahwasanya manfaatnya hanya untuk pihak yang dimuamalai saja. Misalkan kita punya akhlak yang baik. Kita punya akhlak yang baik ini. Kita berusaha untuk memiliki akhlak yang baik. Kita bermuamalah dengan manusia. Kita bermuamalah dengan makhluk. Dengan kaum mukminin. Kita bermuamalah dengan cara yang baik. Jangan beranggapan bahwasanya nilai positifnya, kebaikannya itu yang menerima adalah orang lain. Orang lain saja. Apalagi dia sudah berusaha dengan akhlak yang baik, namun ternyata dia mendapatkan atau tidak mendapatkan seperti yang dia berikan. Dia berusaha untuk memberikan akhlak yang baik, muamalah dengan cara yang baik, tapi ternyata disakiti, disikapi, dibalas dengan yukobilu. Dia apa, lawannya ini, bukan lawan, gitu. Saudaranya ini, dia membalasnya dengan sesuatu yang kurang baik. Terus dia merasa apa namanya, merasa kecewa. Wah, kalau gitu saya enggak usah berakhlak baik saja. Ada kotok. Ini salah. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu kebaikannya ya kembali kepada dia. Makarimul akhlak, akhlak yang mulia, husnul khuluq, itu ada yang dibili, ada yang hissi. Ada yang memang dikaruniakan oleh Allah, Allah karuniai seseorang, seorang hamba, itu mulai dari kecilnya, sejak dari kecilnya, itu punya akhlak yang baik. Dan ada yang kasbi, dia punya akhlak yang baik tapi dengan bersusah payah. Tadinya sering dusta, sadar, tahu ilmunya, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Susah payah itu. Menjauhi. Sedemikian rupa, berbagai macam hal yang mengarahkan, jangankan dusta, yang bisa mengantarkan kepada dusta, dia hindari. Meskipun harus dengan berat, sesuatu yang berat. Biasa mencela orang, biasa lisannya. Ikhati bila azani Allahu a'iyakum. Mencela, menghina, mengejek, merendahkan. Setelah dapat ilmunya, setelah tahu ilmunya, dia berusaha memperbaiki diri. Mencoba untuk menahan lisannya. Ini khati bila azani Allahu a'iyakum, kebaikannya kembali kepada dia. Kenapa kembali kepada dia? Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, khairul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqo. Sebaik-baik orang yang beriman, sebaik-baik kaum mukminin, sebaik-baik orang yang beriman keimanannya, orang yang beriman, kaum mukminin yang paling baik keimanannya. Nah, kaum mukminin yang paling baik, orang beriman yang paling baik keimanannya, tanuhum akhlaqo. Yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Dan takwa dan akhlak yang baik adalah dua sebab terbesar yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Takwa dan akhlak yang baik itu adalah dua sebab terbesar yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam jannahnya Allah Jalla wa'ala. Begitu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan akhlak yang mulia. Tayyib. Ikhati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kaum mukminin setelah keimanan, setelah taufik, adalah ukhuwah imaniyah, persaudaraan di atas keimanan. Sebuah ikatan persaudaraan ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum yang dibangun karena Allah. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, authaqurul iman, authaqurul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan itu adalah rasa cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Dan ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, itu adalah persaudaraan yang dibangun di atas kecintaan karena Allah. Wadhkur ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kalian ketika kalian saling bermusuhan. Ketika kalian saling benci. Lalu Allah lembutkan hati-hati kalian. Allah condongkan hati-hati kalian satu dengan yang lainnya. Fasbahtum binikmatihi ikhwana, sehingga kalian menjadi bersaudara. Kecondongan hati, kecintaan karena Allah. Terlebih lagi khatibil azani Allah wa iyyakum, sama-sama berusaha, berupaya untuk meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apabila kita bandingkan antara kita, orang yang berusaha untuk menempuh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mencari keridhaan Allah dengan murni, jika dibandingkan dengan kebanyakan dengan manusia, maka sangat sedikit jumlahnya. Merupakan kenikmatan Allah yang sangat besar. Ketika Allah Jalla wa'ala menjadikan kita di antara orang yang sedikit ini. Orang yang tahu tentang hal ini. Orang yang mengilmui akan hal ini. dan berupaya menempuh mencari keriduan Allah. Dengan sedikitnya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, dengan sedikitnya ahlu sunnah. Sepantasnya persaudaraan, persahabatan, ukhuwah, pergaulan yang ada di antara kita itu dijaga dengan baik. Mengingat nikmat Allah dan dalam rangka mensyukurinya. Yang tadinya tidak kenal, kita menjadi kenal. Atau yang tadinya mungkin ada hubungan kurang baik ketika belum kenal dakwah, kemudian kenal, masya Allah, hubungannya semakin baik. Ini yang perlu harus dijaga oleh kaum mukminin, terlebih khusus salafiyin. Karena dengan baiknya hubungan ukhuwah antara salafiyin, antara ahlus sunnah, lebih luas lagi, kalau lebih luas lagi, kaum muslimin, akan muncul kekuatan Islam. Dan itulah yang paling dibenci oleh iblis dan musuh-musuh Islam. Ketika kalimat mereka satu, ketika hati mereka satu, dan di antara upaya mereka itu adalah memecah belah kaum muslimin. Oleh karenanya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, sebuah kenikmatan yang patut perlu disyukuri, wajib disyukuri, adalah menjaga hubungan antara kaum muslimin, lebih sempit lagi antara ahlu sunnah, antara salafiyin, agar hubungannya baik, hubungannya enak, kehidupan terasa nyaman, berhubungan, pergaulan, bersahabat, bersaudara, rasa nyaman yang akan sehingga orang-orang itu katibil azani Allahu wa iyyakum, orang-orang yang ada di dalamnya itu akan merasa nyaman dan merasa senang. Dan itulah yang sebenarnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum, kita baca muqaddimah dari mu'alif rahimahullah pada risalah beliau ini. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama khawasa ibadihi bil ulfah fid din. Segala puji hanya untuk Allah yang telah memuliakan khawas, orang-orang khusus dari hamba-hambanya. Orang-orang khusus dari hamba-hambanya. Berarti tidak semua hamba Allah. Bil ulfah fiddin, dengan rasa kecondongan hati, ulfah, kecondongan hati, senangnya hati, karena agama. Wa wafaqahum likrami ibadihil mukhlisin, dan memuliakan mereka dan memberi taufik mereka untuk memuliakan hamba-hambanya yang ikhlas. Wa zayyanahum bil akhlaqil karimah wa syimir radhiyah, dan segala puji hanya untuk Allah yang telah menghiasi mereka dengan akhlak yang mulia dan tabiat yang diridhoi, watak yang diridhoi. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya akhlak itu ada dua macam, akhlak husnul khuluq, maka akhlak yang baik, akhlakul karimah, al-akhlak al-karimah, itu ada dua, ada yang kasbi, ada yang jibili, ada yang jibili, ada yang kasbi. Jibili itu memang Allah karuniakan dia sejak kecil, dari kecil memang akhlaknya baik, sampai tumbuh, sampai tua, akhlaknya baik, Allah karuniakan, itu jibili. dan itu merupakan keutamaan dari Allah, dan ada pula akhlak yang baik namun perlu diupayakan. Dan dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Baik. Ta'adduban bi afdhalil basyariyah. Dalam rangka beradab dengan makhluk, dengan manusia yang paling utama. Wa sayyidil ummah, pemimpin umat, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muthalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau contohnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim, kata Allah Jalla wa Ala, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada Rasul bagi kalian ada teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Beliaulah uswahnya, beliaulah qudwahnya, beliaulah contohnya. Dan beliaulah pemimpinnya. I'lam ayyuhal akhu salih, ketahuilah wahai saudaraku yang saleh. Orang yang saleh adalah man yu'addi huquqallah wa huquqal ibad. Orang saleh itu orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba. Orang yang saleh bisa menunaikan hak Allah dan bisa menunaikan hak hamba. Aslahallahu sya'nana, semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Anna li adabi suhbah wa husnil isyrah aujuhan, ketahuilah bahwasanya adab-adab bersahabat dan bergaul yang baik itu ada beberapa hal atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini berlaku umum, baik untuk ikhwah ataupun untuk thalabatul ilmi. Ini masuk semuanya. Baik pun untuk ikhwah ataupun atau begitu pula para penuntut ilmu. Penuntut ilmu juga perlu memperhatikan hal ini. Dan tadi kita sebutkan kebaikannya, kembalinya, tidak hanya kepada orang lain. Yang pertama adalah kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalau engkau memiliki akhlak yang baik, kebaikannya ya akan kembali kepadamu. Ustaz, meskipun sering disakiti, Ustaz, biarin. Disakiti nanti pada hari kiamat akan diminta, dimintai ganti, dituntut, tinggal tuntut aja, minta aja. Tapi sering dibalas dengan akhlak yang kurang baik, Ustaz, biarin aja. Tinggal nanti diminta pada hari kiamat dituntut. Dan nanti pun manusia akan tahu, akan menilai siapa yang baik sesungguhnya dan siapa yang tidak. Wa ana mubayyinun minha ma yadullu al-aqila ala akhlaqil mu'minin wa adabi sholihin. Dan aku akan menjelaskan di antara adab-adab tersebut, di antara sisi-sisi atau hal-hal yang perlu diperhatikan itu, yang akan membimbing, yang akan mengarahkan orang yang berakal, al-aqil, orang yang berakal, kepada akhlak kaum mukminin dan adab orang-orang saleh. Beliau akan menjelaskan ikhatifillah zani Allah wa iyyakum dalam kitab ini sisi-sisi atau hal-hal yang perlu diperhatikan, yang mana apabila diikuti, insyaallah ta'ala akan dibimbing, diarahkan kepada akhlaknya orang-orang yang beriman, dan akhlaknya orang-orang yang soleh, adabnya orang-orang yang soleh. Dan beliau akan banyak mendatangkan asar, banyak mendatangkan hadis. dan atsar para salaf. Wa ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa auna. Dan dia akan mengetahui bahwasanya Allah Jalla wa'ala menjadikan sebagian mereka untuk sebagian yang lain, itu sebagai rahmat dan penolong. Bahasanya manusia itu makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri. Kalau makhluk sosial, itu butuh dengan yang lainnya. Kalau butuh dengan yang lainnya, maka pergaulilah saudaramu, pergaulilah orang lain dengan cara yang engkau suka untuk dipergauli dengan hal itu. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Jangan berbuat baik kalau lagi ada perlunya tok. Lagi ada butuhnya tok, baru berbuat baik. Sisa-sisanya yang lainnya, waktu-waktu yang lainnya, cuek-cuek. Ini bukan termasuk akhlak yang baik, tidak termasuk akhlak yang mulia. Walidzalika qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasad." Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul aw sa'iruhu bil huma was-sahr. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman pada ras kecintaan mereka, tarohum rasa sayang mereka itu seperti satu anggota badan. Satu anggota badan, antum punya badan nggih. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan, ila akhirih. Perumpamaan orang yang beriman, kita itu diumpamakannya seperti oleh Rasul, seperti satu anggota badan. Gimana? Satu anggota badan, apabila ada satu anggotanya yang sakit, badan yang lain itu akan mengeluh dengan rasa sakit. Mungkin rasa sakitnya beda, akan tetapi semuanya kena imbasnya. Na'udzubillah, nasolah salam walafiyah. Misal ada yang kentup tawon. Nah, yang dintup jari. Entah jari kaki atau jari tangan. Tapi yang gak bisa tidur, yang capek, yang demam, seluruh anggota badan. Yang gak bisa tidur, ya badannya itu semuanya gak bisa tidur. Padahal yang sakit, itu hanya satu bagian anggota tubuh. Atau na'udzubillah sakit gigi. Gitu ya. Yang sakit gigi itu penyakit yang sangat diremehkan, akan tetapi kalau sakit, nah, Masya Allah, nikmat banget. Wis. Luar biasa nikmatnya. Kayak permasalahan sepele padahal lubang sangat kecil. Para santri biasanya, santri-santri ya, biasanya sakit gigi ya. Kalau udah sakit gigi biasanya pada izin pulang ya. Itu yang capek itu seluruh badan, padahal yang sakit gigi. Nah, kata ikhati filazani Allahu ayakum. Demikianlah permisalan orang yang beriman. Banyak nih kaum mukminin. Apabila ada satu saudaranya yang sakit, satu saudaranya yang luka, satu saudaranya yang terkena musibah, yang lain pun akan merasakannya. Itu yang diumpamakan oleh Rasul. Menjadi rahmat, mereka ini menjadi rahmat dan penolong untuk saudara. Wa qala alaihi salam, dan Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyanil marsus yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin satu bagi mukmin lainnya itu seperti bangunan yang tersusun kokoh, yang saling menguatkan. Nah, bangunan itu butuh tiang, bangunan itu butuh arkan, saling menguatkan, butuh rukun, butuh dinding. yang satu menguatkan yang lainnya. Demikian pula kaum mukminin. Kaum mukminin ikhatifilazani Allah wa iyyakum, seorang mukmin tidak bisa jadi ngabei gitu ya, bukan raden ngabei. Tahu ngabei ya. Semuanya bisa dicekel. Dia bisa jadi direktur, bisa jadi manajer, bisa jadi supervisor, bisa jadi karyawan, bisa jadi teknisi, bisa jadi sekretaris, bisa jadi bendahara, bisa jadi pelaksana. Ngabei namanya. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Allahu Jalla wa'ala berikan kita kemampuan sendiri-sendiri masing-masing. Si Fulan, kemampuannya apa? Di sini. Si Alan, kemampuannya apa? Di sini. Si Fulan lagi, kemampuannya apa? Di sini. Itu sudah punya, sudah ada kemampuannya masing-masing. Subhanallah. Gimana mboten? Demikian pula seperti bangunan. Apabila enggak ada salah satunya, apabila enggak ada misalkan tembok sananya, hanya ada tembok sininya, enggak akan berdiri. Ambruk, miring. Demikianlah kaum mukminin ikhatifil azani Allah wa iyyakum. Kita butuh satu sama yang lainnya. Dan bagaimana kita menjaga hubungan satu sama yang lainnya ini agar bangunan itu, bangunan tersebut tetap kokoh. Wa qala alaihi salatu wassalam al arwah junudun mujannadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruh-ruh itu seperti pasukan yang disusun, yang dibariskan, yang dikelompokkan. Wa ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh yang saling cocok itu akan mendekat, berkumpul, dan ruh yang tidak cocok itu akan terpisah. Dan demikianlah arwah. Orang-orang yang punya ulfah, kecondongan yang sama, itu akan saling menyatu. Mereka akan terbawa, akan secara alamiah mereka akan dekat. Al arwah junudun mujanadah. Baik yang baik ataupun yang buruk. Wa qala alaihi salatu wassalam innal arwah talaqu fil hawa fatusyam. Atau fatasyam. Ruh itu saling bertemu di udara, lalu saling mengira-ngira, saling menduga-duga. Fama ta'arafa minha i'talaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Yang dia merasa kenal, cocok, akan saling dekat. Yang tidak cocok, akan menjauh. Fa'idha radallahu bi'abdin khairan. Beliau mengatakan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba. Masya Allah. Isma'u jayidan. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba. Tadi setelah mendatangkan hadis. Al-arwah junudun mujannadah. Wa ma ta'arafa minha i'talaf. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang cocok itu akan bersatu, yang enggak cocok itu akan mencar, akan berselisih, akan menjauh. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, wafaqahu limu'asyarati ahli sunnah wassalah waddin. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya taufik untuk bergaul dengan ahlu sunnah, dengan ahlus sholah, orang yang baik, wa ahluddin, dengan orang yang berpegang dengan agamanya. Orang yang peduli dengan agamanya. Orang yang memiliki perhatian terhadap agamanya. orang baik. Apabila Allah menghendaki seseorang, seorang hamba untuk baik, Allah akan arahkan dia, Allah akan beri dia taufik untuk bergaul dengan orang-orang baik. Wa nazzahahu an suhbati ahli al-ahwa wal bid'ah al-mukhalifin. Dan Allah akan bersihkan dia dari berteman dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, yang senantiasa ngekor hawa nafsunya, kemanapun pergi hawa nafsunya diikuti. Wal bid'ah al-mukhalifin, dan ahlul bid'ah, serta orang-orang yang, atau orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal renungan. Kalau kita insya Allah, semoga saja. Nas'alullah taufiq wal hidayah. Semoga Allah memberi kita taufiq untuk senantiasa mencintai orang-orang soleh. Mencintai orang-orang yang baik. Berarti apa? Tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tapi kalau kita sudah benci terhadap orang baik, ihdaru, waspada. Ada orang baik, itu dibenci, dicela. Ihdaru. Segera koreksi, segera muhasabah. Dan mohon petunjuk kepada Allah. Kun siddiqan, jadi orang yang jujur. Jadi orang-orang yang benar-benar jujur, berusaha untuk jujur. Minta kepada Allah agar diberi atau dibersihkan hatinya. Ditunjuki jalan yang benar, ditunjuki kebenaran, ditunjuki al-haq, dan dibimbing untuk mengikutinya. Meminta kepada Allah agar hatinya dibersihkan dari kotoran. Please, kenapa? Ya itulah peluang setan untuk memecah belah, untuk menyesatkan kaum muslimin, yaitu ketika mereka bersatu, ketika persatuan mereka kuat, mereka orang-orang soleh ini, orang-orang baik ini saling berkumpul, mana ada setan senang. Dan iblis gak akan capek, gak akan letih, gak akan bosan, gak akan jemu. Akan berusaha bagaimana caranya supaya kaum muslimin itu pecah. Bagaimanapun caranya. Gak bisa cara A, cara B. Cara B gak bisa, cara C. Ila akhirihi sampai Z, gak cuma sampai Z. Kalau ada huruf lagi, terus lanjut. Kalau sampai Z cuma 26 cara, lebih. Wa qala alaihi salam al mar'u ala dini khalilih. Dan bersabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, seseorang itu berada di atas agama temannya, teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man khalil. Hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa teman dekatnya. Kalau ini untuk muhasabah masing-masing. Kalau temannya orang baik, bersyukurlah. Temennya orang yang jelek, anak yang jelek, perbaiki diri. Demikian juga para santri ya. Kalau di sini semoga semuanya baik. Tapi kalau di rumah, siapa yang tahu? Kalau di rumah, kalau misalkan tinggalnya banyak di kalangan dengan orang-orang awam yang macam-macam, beraneka ragam, beraneka warna, pondok sudah nggak tahu, nggak bisa ngawasi. Hanya antara antum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau antum menginginkan kebaikan, selektif dalam memilih teman. Lihat siapa temanmu. Wali ba'dihim, dan sebagian mereka mengatakan, anil mar'i la tas'al was'al an qarinih. Fakullu qarinin bil muqaran yaktadi. Janganlah engkau bertanya tentang seseorang, tapi tanyalah tentang temannya. Kenapa? Karena seorang qarin, seorang teman, itu akan mengikuti temannya. Temannya baik, insya Allah baik. Temannya jelek, insya Allah ya sama. Yaitu tadi, al-arwah junudun mujanadah. Wa min kalami Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Kita selesaikan dengan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, wala tashab akhal jahli. Jangan kamu berteman dengan saudara yang bodoh. Orang bodoh ini bukan maksudnya orang yang susah memahami pelajaran, bukan. Orang yang bodoh ini bukan orang, bukan maksudnya orang yang susah menghafal, bukan. Orang yang bodoh itu ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, orang yang naham, punya akal tapi tidak menggunakan akalnya. Lebih senang mengikuti hawa nafsunya. Bebek sama hawa nafsunya. Terampangan dan yang lain sebagainya. Yang menunjukkan dia punya akal tapi akalnya enggak digunakan. Wa iyyaka wa iyyah. Hati-hati engkau darinya. Baka min jahilin arda haliman hina yalqah. Betapa banyak orang yang bodoh, orang jahil, yang mampu menyesatkan, mampu menghancurkan, mampu merendahkan orang yang santun ketika orang yang santun ini berteman dengannya. Awalnya santun, tapi salah berteman, akhirnya terpengaruh dan menjadi rendah. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, matalul jalisi salih wa jalisi su' kamatali hamilil miskwa nafikhil kir. Sama. Perumpamaan orang teman yang baik dengan teman yang jelek, seperti perumpamaannya penjual minyak wangi dan pandai besi. Ini bukan mencela pekerjaan pandai besi, bukan. Kalau pandai besi diumpamakan sebagai teman yang jelek, bisa jadi dia akan ayuh riko taubaka, dia membakar pakaianmu, dia merusakmu, atau antajida minhu rihan khabithah, atau setidaknya engkau akan mendapatkan darinya aroma yang kurang enak, aroma yang tidak enak. Demikian pula teman yang jelek. Bisa jadi dia akan mengajarimu sehingga menjadikanmu rendah, atau setidaknya engkau akan mendapati darinya akhlak-akhlak, perangai-perangai, sifat-sifat yang sangat jelek. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa masyah. Seorang itu akan dikiaskan, disamakan dengan temannya apabila dia adalah teman dimanapun dia berjalan. Kemanapun dia pergi, dia bersamanya. Akan dikiaskan, akan disamakan. Wali syai'i ala syai' maqayisu wa asbahu. Sesuatu itu punya, ada kiasnya dan ada sesuatu yang miripnya. Ada syabihnya, ada yang sama dengannya. Walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu. Dan antara hati satu dengan hati yang lainnya, ada yang mengarahkan ketika bertemu. Apa maksudnya? Ulfah, kecondongan. Siapa kita condong? Kepada siapa kita condong? Kepada siapa seseorang dia condong? Itu ada ulfah yang akan mengantarkannya. Ketika ulfahnya kepada orang yang baik, maka bersyukurlah. Tapi ketika ulfahnya kepada orang yang jelek, maka bermuhasabahlah dan mohonlah pertolongan kepada Allah agar diberi atau diberi hidayah, diberi petunjuk jalan al-haq. Wallahu ta'ala alhamu bisawab. Mungkin ini khatib al-azani Allahu wa iyyakum yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Muqaddimah dari mu'alif rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.